بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. باب yang ke-8، باب keutamaan adzan dan larinya syaitan ketika mendengar adzan. Hadis ke-852. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair قال حدثنا عبد عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة. قال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Dengan sanadnya kepada Muawiyah, kepada paman dari Talha bin Yahya, dia mengatakan, aku berada di samping Muawiyah atau berada dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lantas datang muadzin mengajaknya untuk sholat. Lalu Muawiyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang azan adalah manusia paling panjang lehernya pada hari kiamat. Orang yang muadzin adalah manusia paling panjang lehernya di hari kiamat. Hadis 853 dengan lafaz yang sama dengan menyebutkan nama paman dari Talha bin Yahya, namanya yaitu Isa bin Talha. Hadis 854. حدثنا قتيبة ابن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان روحا. قال سليمان فسألته عن الروحا فقال هي من المدينة 36 ميلا. dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan apabila mendengar azan untuk salat, nida itu panggilan untuk salat, itu azan, dzahaba hatta yakuna makana ruha, syaitan itu pergi sampai ke dekat ruha. Lalu Sulaiman mengatakan, Sulaiman yakni A'mash, dia bertanya tentang ruha. dia mengatakan Rauhah itu dari kota Madinah jaraknya 36 mil, 36 mil lebih dari 60 kilo, ya. Jadi ketika azan di Masjid Nabawi, setan lari sampai jauh sekali lah, 60 kilo lagi. Ya kalau dibawa ke kita, mana sampai ke Padang Panjang lagi. Baik. Hadis 855 dengan sanad yang baru, dengan lafaz yang sama. 856. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرين حدثنا جرير عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له براط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس. Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya syaitan apabila dia mendengar azan, mendengar panggilan untuk salat, ahala lahu wahala, idzahaba hariban, dia pergi lari, ya, pergi lari. Jadi dengan adat lari dia, waktu larinya itu tegang-langgang, lahu duratun, sampai terkentut-kentut dia lari, hatta la yasma' sawta, sampai dia tidak mendengar azan itu lagi. Faidah sakata, apabila orang selesai adhan, raja fawaswas, kembali dia ke masjid, dia menggoda jemaah. Faidah sakata, faidah sami'al iqamah, apabila dia mendengar iqamat, zahabah hatta lesma sawtah, dia pergi lagi sampai dia tidak mendengar iqamat ini. Faida sakata raja'a waswas, apabila dia itu, dia apabila berhenti, yakni selesai dari iqamat, dia kembali mengganggu. Kenapa syaitan lari dengan apa? Karena azan yang telah kita pelajari semuanya adalah kalimat tauhid, zikir dan kalimat tauhid. Baik. Hadis berikutnya 857. Haddatsani Abdul Hamid ibn Bayan al-Wasiti wa haddatsana Khalid yani ibn Abdullah عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله فصاص له وله حصاص. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila muadzin adzan, syaitan pergi, walahu husas, dia dengan memiliki kentut-kentut, ya. Ada lagi mengatakan husas itu syiddatul adwi, yaitu lari yang lari tunggang-langgang, lari sekencang-kencangnya, ya. Ada mengatakan bahwasanya terkentut-kentut ini menunjukkan juga bahwa lari kencang sampai terkentut-kentut dia. Hadis 858 حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا ذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لأرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي الصلاة فإن سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص. Dengan sanadnya kepada Suhail, dia mengatakan, bapakku mengirimku ke Bani Harithah. Jadi diberi tugas oleh bapaknya pergi ke Bani Harithah. Wa ma'i ghulamun lana aw sahibun lana, bersamaku ada seorang teman, anak milik kami atau teman. فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِسْمِهِ Ketika dia berjalan, ada seorang yang memanggil namanya dari kebun. Ya, dipanggil. قال, lalu Suhaid mengatakan, فَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى حَائِطٍ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا Orang yang bersamaku, yani anak, atau temannya pergi mau melihat siapa yang memanggil itu. Ya, ketika dia pergi ke tempat sumber suara, dia cari enggak ada orang. Ya, tapi ada yang memanggil tadi. Ya, siapa ini kayak? Setan kali ya. Lalu fa dzakartu dzalika li abi. Lalu aku kisahkan kejadian itu kepada bapak. Faqalu, lalu dia berkata, "Lau sya'artu annaka talqa hadha lam ursilk." Kalau aku tahu bahwa itu yang terjadi, entah engkau menjumpai ini, tentu aku tidak akan mengirimmu. Walakin akan tetapi idza sami'ta sawtan fanadi bi salat. Jika engkau mendengar suara, maka serulah dengan azan. Jadi kalau ada seperti itu azan. Ya, jadi yang tadi itu syaitan ini. Ya, atau misalkan istilahnya dengan kita hantu. Ya, kalau ada hantu, apa lagi? Ketayangan apa atau apa, ya sudah azan. Fa inni sami'tu Abu Hurairah yuhaddithu an Rasulillah. Aku mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana idza nudiya bis salati walla walau husas." Bahwasanya syaitan apabila nudiya bis salat, dikumandangkan azan, maka dia walla, lari, membalik, lari dia. Ya, dengan memiliki kentut. Jadi tadi mulai kentut, lari tunggang langgang. Jadi kalau ajar anak-anak kita, kalau misalkan sekarang kan, ya yang diberikan takut, rasa takut kepada hantu. Hantu itu dari jin. Jin ya, syaitan dari jin. Ada yang suka ganggu ifrit, suka ganggu. Mungkin dilihatkan bayangan atau yang lain. maka ajarkan kepada anak kita supaya dia anak. Ya, kalau seandainya ada sesuatu yang udah ada, supaya apa? Supaya dia lari. Ya. Jadi kalau dia lari, ya berarti dia sudah nggak ada lagi. Nah, ini sebuah senjata yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita apabila dia menemui hal yang demikian. Hadis berikutnya 859, haddatsan Qutaibah bin Sa'id qala haddatsan Mughirah Yahya al-Hizami عن أبي الزياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له براد حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila ditegakkan azan untuk sholat, maka syaitan lari membalik, berarti mutar, luru dia lari, sampai larinya itu dalam kondisi ada kentutnya, sampai larinya dia tidak mendengar adzan lagi. Apabila adzan sudah selesai, dia balik lagi sampai apabila diiqamatkan, dia lari lagi. Apabila selesai qomat, dia kembali sampai yakhthura bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia ini ya mengganggu antara seseorang dengan dirinya. Maka syaitan ini mengatakan kepada orang yang sedang sholat, ingat ini, ingat itu, ya, terhadap sesuatu yang tidak terlintas di dalam benaknya, sampai seseorang di dalam sholatnya dia tidak tahu berapa dia telah kerjakan sholat. Ini tiga atau empat ya. Kalau orang ragu sholatnya, apa yang harus dilakukannya? Tahu. Tambah rakaat. Apa yang dilakukan? Ragu dia, ini tiga atau empat. Susah. Apa yang harus dilakukan? Dia ambil yang dia yakini dari angka tadi. Dia ingat-ingat lagi, ini tiga atau empat. Oh, ini empat. Oh, ini tiga. Berarti dia bisa menetap merupakan salah satu di antara angka. Diurut lagi sholat yang pertama, akhirnya dia tahu. Kalau tidak tahu, ambil nilai yang terkecil, lalu lakukan sujud sahwi. Untuk apa sujud sahwi ini? Targhiban lisyaitan. Tujuannya adalah menghinakan syaitan, karena dia telah mengganggu ya, sholat kita. Walaupun angka-angka sholat kita sah benar, tidak ada penambahan sama sekali, tapi diantara tujuannya adalah untuk menghinakan syaitan. Jadi kalau sujud sahwi itu tujuannya minta pengampunan kepada Allah atau menambah atau menumbuh, menambal yang kurang, seperti lupa sujud, lupa tasyahud pertama, atau targhiban lisyaitan, atau menghinakan syaitan. Nah, ini akibatnya syaitan ini, maka tetap dia berusaha untuk mengganggu, karena ini sudah sumpah. Nah, hadis yang terakhir 860. Haddatsana Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلي بمثله غير انه قال حتى يظل الرجل ان يدري كيف صلى. Dengan lafaz yang ini sama dengan sebelumnya dari Abu Hurairah, kecuali hanya ada perubahan sampai seorang itu ini yakni ma, dia tidak tahu bagaimana dia sholat. Kalau tadi enggak tahu dia berapa dia telah sholat, kalau ini bagaimana dia sholat. Artinya pikirannya tidak di badannya lagi pada saat itu. Maka syaitan terkadang menggoda kita memikirkan program besok dalam sholat kita, atau mengingatkan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita ingat, akan apa yang telah berlalu. Memang kejadian pada diri kita, tapi tidak pernah terlintas pikiran kita. Dalam sholat datang dia. Kata orang, sampai untuk mencari anak kunci yang hilang tidak bisa dalam sholat. Ini syaitannya cukup kuat ini. Baik, apa makna dari muadzin itu orang yang paling panjang lehernya? Ada yang mengatakan terjadi perbedaan pada ulama dalam maknanya. Ada yang mengatakan aktsarun nasi tashawufan ila rahmatillah. Mana yang pertama, orang muadzin atau muadzin manusia yang paling panjang lehernya, maknanya paling manusia yang paling banyak harapannya kepada rahmat Allah, rindunya, keinginannya. Li'anna al-mutashawwif yutil uluqahu ila ma yattali' ilaihi. Karena orang yang rindu ini, dia akan pasti mengangkat kepalanya, ya, pengen melihat yang dia rindu. Ini makna pertama. Makna yang kedua, kasratu ma yarawnahu من الثواب. Makna paling panjang tadi adalah paling banyak pahala yang dia dapatkan. Kenapa paling banyak pahala? Ini kita datang kan dengar azan. Muadzin adalah penyebab kita datang. Orang yang penyebab sama dengan pelaku. Baik. Yang ketiga, qala nadhr bin Shumayl, idza uljima an-nasu, idza aljama an-nas al-'araku يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرض. Pada hari kiamat, apabila manusia dicekek atau di apa namanya dibelenggu oleh air keringat, karena nanti pada hari kiamat masing-masing kita sesuai dengan amalannya, maka ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke dada, ada sampai ke leher, ada sampai ke pelat, apa, daun telinganya. Kalau dibelenggu berarti sampai ke lehernya. Ini kondisi berat. Jadi kita dibenamkan oleh keringat kita sendiri, karena kondisi amalan kita di dunia. Dan riwayat dikatakan ke depannya 7 hasta, ke kanannya 7 hasta, ke kiri 7 hasta, ke belakang 7 hasta. Berarti seakan-akan seorang sedang berada dalam kolam renang keringatnya. Kalau sampai ke leher, ke telinga, ya, pas telinga sama dengan hidung kita. Kalau begini, maka masuk air ke telinga, ke hidung, nggak bisa bernapas, mulut sudah dalam air. Maka gimana? Terpaksa begini. Enggak, mampu enggak kita begini 1 jam? Enggak mampu. Bagaimana lebih dari 300 tahun? Nah, orang yang tidak orang yang muadzin pada saat itu lehernya panjang, sehingga tidak merasakan susah apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, ini salah satu di antara keutamanya muadzin. Jadi lehernya panjang sehingga tidak menjadi kesusahan, lepas dia dari kesusahan itu. Tapi ada lagi mengatakan makna dari panjang lehernya yang keempat, maknanya adalah annahum sadatun wa ruasa, mereka adalah pemimpin-pemimpin. Muadzin ini adalah pemimpin, kepala, ya, kepala-kepala. Karena orang Arab memberikan gelar atau sifat kepada pemimpin itu adalah orang yang paling panjang lehernya, karena dia muncul di depan. Ada lagi mengatakan yang kelima, maknanya adalah aktsaru ittiba'an, paling banyak pengikutnya. Waktu itu dia, iyalah, dengan adat dia datang orang, wah ini pengikut dia, ya, termasuk imam pengikut muadzin, ya, nah, dari paling banyak pengikutnya. Qala Ibnu al-A'rabi, Ibnu al-A'rabi mengatakan mana aktsarun nasi a'malan. Manusia yang paling banyak amalannya. Oh, paling banyak amalannya. Bukankah dia cuma azan aja? Kayak tadi lagi bahwa penyebab sama dengan pelaku. 100 orang yang dipanggil masing-masing punya ibadah. Pertama pahala orang tadi datang, setiap langkah yang dilangkahkannya diangkat derajatnya, digugurkan dosanya, sampai di sini dia sholat sunat, kemudian dia berzikir, kemudian dia sholat berjamaah, kemudian dia berzikir, mungkin setelah itu dia baca Al-Quran. Nah, yang memanggil mendapatkan pahala. Ada lagi yang mengatakan bahwa a'naqan, ada yang membacanya i'naqan. I'naqan maknanya isra'an, paling cepat. Isra'an ila jannah, paling dulu ke surga. Ini makna yang ketiga. Yang keenam, jadi keutamanya masya Allah sangat banyak sekali. Di dalam hadis-hadis yang kita pelajari di atas ada faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan azan dan muadzin. Keutamaan azan dan muadzin. Terjadi perbedaan mana yang lebih afdal bagi seseorang. Apakah dia menunggu untuk dirinya azan atau lebih atau mengiqamatkan? Mana yang lebih afdal untuk azan atau iqamah? Jawabannya berbeda pendapat. Yang lebih kuat adalah azan lebih utama daripada iqamah. Ini adalah nas dari perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm. Ada pendapat yang kedua bahwa azan atau imam maksudnya. Mana lebih afdal, seseorang menyiapkan dirinya sebagai muadzin, otomatis azan pertama dan iqamat sama. Dia mendudukkan dirinya untuk muadzin atau untuk imam, mana yang lebih afdal? Pendapat pertama mengatakan muadzin lebih afdal daripada menjadi imam. Pendapat yang kedua mengatakan imam lebih afdal. Ini juga disebutkan Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga sama antara azan dengan muadzin dengan imam. Yang keempat, in 'alima min nafsihi al-qiyam bi huquq al-imama wa jami' khisaliha fa hiya afdal wa illa fal adhan. Yang keempat, apabila dia tahu terhadap dirinya, mengetahui hak-hak imam dan sifat-sifat imam, maka imam lebih baik daripada adhan. Jadi kalau seandainya bacaannya bagus, dia tahu tentang bagaimana sholat, maka imam lebih baik daripada. Tapi kalau seandainya bacaan tidak lurus, kalau azan oke, ya, maka lebih baik dia tempatkan dirinya dalam adab, tidak dengan imam. Ini. Tapi bagaimana kalau seandainya seorang menggabung semua? Kalau ini afdal itu afdal, udah saya azan, saya qomat, saya imam, supaya dapat semuanya. Enak. Fa inna jama'at min ashabina, sekelompok dari mazhab Syafi'i, yastahibbu an la yaf'al. Dia beranggapan baik supaya agar tidak melakukannya. Maksudnya apa? Lebih baik tidak melakukan. Berikan tugas masing-masing. Muadzin juga muadzin. Ya, imam penang. Karena keduanya tugasnya berbeda. Muadzin tugasnya memandangkan azan ketika waktu sudah masuk. Imam menegakkan sholat. Jadi kalau imam datang, baru, ayo tegakkan sholat. Imam perintah imam ini, bukan perintah muadzin, apalagi perintah jamaah, apalagi perintah ibu-ibu. Biasanya di masjid yang lain, lah bapak sholat alaih. Ini perintah dari ibu-ibu di belakang untuk sholat. Enggak, perintah imam. Apabila masjid itu telah ditentukan imamnya, maka tidak boleh mengumandangkan azan iqamat sampai imam itu memerintahkan. Coba kita lihat pada zaman Nabi, pada sholat malam, sholat isya, sahabat sudah datang, sudah tidur-tidur. Enggak ada sahabat mengatakan, ya udah Nabi lah memandang iqamat siwan. Tidak. Tunggu sampai Nabi datang. Nah, kalau Nabi datang sudah perintahkan qim, maka muadzin mengqamatkan. Nah, jadi tugasnya masing-masing berbeda. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan ia yukrah. Makruh hukumnya, artinya tidak dianjurkan. Kalau tadi yustahabbu an la yaf'aluhu, dianjurkan untuk tidak dilakukan, ya sama dengan juga makruh. Lebih baik ditinggalkan. Waqala muhaqquhum wa aktsaruhum, kebanyakan dari pengikut Imam Syafi'i dan orang-orang ulama-ulama yang lebih jeli, bal yustahab wa hadha ashah. Dia kata kemalahan dianjurkan untuk menggabungkan, karena ini yang lebih tepat, kata itu yang lebih asah. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Ya. Tentu yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang continue, terus menerus. Ya, berupaya dia untuk melaksanakan ada. Tidak sekali kemudian itu berhenti. Dan ini juga kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla lillahi itsnatay 'ashara rak'ah fi yawmin wa laylah. Bana Allahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang sholat karena Allah yang kita tawwa 12 rakaat siang dan malam, maka Allah akan bangunkan baginya dengan sholatnya itu sebuah rumah di dalam surga. Maka ini menunjukkan juga kontinu. Tidak hanya sekali dia sholat. Yang 12 itu yang mana? 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 12 rakaat. Nih. 4 sebelum zuhur dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan pelaksanaan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau tidak salah, ketika Syekh Abdul Muhsin Abbad menyampaikan muhadharahnya tentang biografi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dia ceritakan tentang dia dengan Syekh bin Baz, di mana beliau waktu itu sholat 2 rakaat dan sebelum zuhur. Lalu dinasihati oleh Syekh bin Baz, kenapa engkau tidak mengerjakan 4 rakaat? Kalau 2 rakaat betul ada juga dari Ibn Umar, hafidhtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal 10 rakaat. Rakaatain qabla dhuhur wa rakaatain ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaatain ba'da al-maghrib fi baitihi. 2 rakaat dia kerjakan di rumahnya. Wa rakaatain ba'da al-isya'i fi baitihi. Dilafazkan begitu. Ya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaatain qabla subhi fi baitihi. 2 rakaat sebelum subuh di rumah. Karena sholat sunat itu afdalnya adalah di rumah. Baik. Sebelum zuhur dan setelah zuhur di mana lakukan yang dilakukan? Adalah di masjid. Kenapa? Karena beliau melayani masyarakat. Ada yang mau bertanya, ada yang mau apa. Maka pada saat waktu zuhur itu beliau sudah datang. Kemudian beliau tunggu lagi setelah sholat zuhur, mungkin ada yang mau bertanya, dan artinya Nabi pada saat itu berinteraksi dengan yang lain di masjid. Makanya dia mengerjakan sholat itu di masjid, sholat sunnahnya. Namun secara umum dari apa yang dikatakan oleh Nabi, sholat sunnah itu afdalnya adalah di rumah. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Walhasil kisah tadi bahwasanya kata Syekh Abdul Muhsin Abbad pada saat itu, setelah itu aku tidak pernah meninggalkan lagi sholat 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu bagaimana pelaksanaannya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan 4 rakaat sekaligus. Dari madzhab Syafi'iyah mereka menilai tidak boleh sholat sunat itu 4 rakaat sekaligus. siapa mengerjakannya katanya itu adalah batal. Sehingga perkataan Syafi'i di dalam kitab Kifayatul Akhyar tentang masalah sholat tarawih keras dia. Malah dia menganggap bahwasanya sholat tarawih 4 rakaat satu salam itu batal. Nah, Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Pak. Kalau kita dalam perjalanan berhubungan itu, kemudian kita tidak bisa mengikuti sholat jamaah di masjid, yaitu kondisinya kita paksa harus sholat tidak mengikuti sholat jamaah. Tapi kan kita sholat jamaah jamaah atau qasar. Nah, di situ apakah kita di sholat jamaah jamaah atau qasar itu kita azan lagi atau cukup dengan iqamat? Iya, cukup dengan iqamat saja, tidak azan lagi. Apabila kita berada di masjid. Tapi kalau kita sholat di tempat terbuka, azan. Mana dalilnya? Dalilnya kisah Nabi SAW terlambat bangun dalam sebuah perjalanan di akhir malam, tertidur semuanya. Baru terbangun ketika cahaya matahari telah menggigit. Bangunlah Abu Bakar. Abu Bakar tidak berani untuk membangunkan Rasulullah, karena Rasulullah tidur tidak boleh dibangunkan, karena boleh jadi ada kejadian sesuatu di dalam tidur itu sehingga kita tidak tahu. Kemudian bangun Umar. Umar ini cerdas dia. Dia bertakbir keras-keras. Dengan gara-gara suara tadi, Nabi terbangun. Lalu Nabi suruh sahabat semuanya bangun dan pindah tempat dulu. Bukan dalam tempat itu, karena Nabi SAW mengatakan di sini tempatnya ada syaitan nih mengganggu kita dalam sholat. Ya, sholatlah jalan ke depan. Dan ini matahari sudah terbit. Ya, sampai di sini disuruh Bilal untuk adzan. Setelah Nabi berwudu dan seterusnya, disuruh Bilal adzan. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalaupun terlambat azan, jika di masjid itu belum dikumandangkan azan, maka tetap azan. Tadi bilang sudah keluar dari waktunya, ya, tetap disyaratkan azan. Kemudian iqamah. Tapi kalau seandainya kita sholat masbuk atau sholat datang belakangan bersama imam, bersama kawan-kawan semuanya yang musafir, tidak perlu lagi adzan karena sudah ada adzan di masjid itu. Cukup dengan iqamat. Baik. Masih di dalam masalah safar ini, saya melihat banyak di antara kita atau masyarakat kita yang tidak paham tentang sholat berjamaah. Bahwa sholat berjamaah itu tidak ada keharusan kesamaan niat antara imam dengan makmum. Kalau seandainya imamnya muqim, maka orang musafir harus mengikuti sholat, hukum sholatnya imam. Maka orang musafir mengikuti sholat imam menjadi 4 rakaat. Kalau seandainya imamnya musafir, makmumnya muqim, makmum mengikuti imam sampai imam selesai, setelah itu disempurnakan sholatnya. Imam pada 2 rakaat dia salam, makmum melanjutkan sholatnya sehingga menjadi 4 rakaat. Ya. Kalau seandainya imam sholat, imam musafir sholat isya, mukim sholat maghrib. Ya, ini maksudnya ketika datang sebuah masjid atau tempat sholat, orang musafir ini menjamak takdim maghrib dengan isya. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Pas kita datang ketika dia mengerjakan sholat isya, lalu apa yang kita lakukan? Sholat bersama dia. Ketika dia salam, karena selesai sholatnya, kita sempurnakan sholat kita. Hitungan kita, hitungan sholat kita, bukan hitungan sholat musafir. Maka dengan demikian tidak ada masalah. Ya, banyak di antara masyarakat yang tidak mengerti itu. Ketika disebutkan, kami musafir, ya, akhirnya dipisah diri, ya, karena ketidaktahuan. Seharusnya diikuti aja. Ketika musafir salam, karena dia memang sholat di musafir qasar, kecuali ketika dia sholat bersama imam muqim, maka musafir mengikuti hukum muqim. Wallahu ta'ala. Baik, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.